Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai dalam acara Penyejuk Hati. Ayat yang kita kaji saat ini insyaallah pada ayat ke-80 dari surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Artinya, dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dalam hal ini adalah bagaimana Nabi Khidir alaihissalam menceritakan tentang hikmah dari perjalanan yang Nabi Musa dalam hal ini tidak sabar melihat sesuatu yang sangat ganjil. Maka inilah hikmah yang kedua, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Khidir tentang apa yang tidak dapat masuk akal oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka di sini ceritanya adalah tentang anak, dibahasakan ghulam. Kenapa? Karena dia belum dewasa, arti ghulam tersebut. Belum, dalam arti kata belum menerima taklif. Taklif itu perintah sholat dan lain sebagainya, puasa dan dan ibadah-ibadah lainnya, yang apabila yang sudah taklif maka dia akan menjalankan secara keseluruhan. Dibahasakan di sini, fakana abawahu mu'minaini fakhashina. Jadi orang kedua mereka, orang tua mereka itu kedua-duanya mu'minaini. Kata-kata mu'min kalau sudah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi kemuslimannya. Artinya, kalau orang masih muslim belum tentu mukmin. Maka pada suatu saat ada terjadi pada masa Rasulullah lagi duduk-duduk dengan seorang sahabat. Sahabat ini lewatlah kawannya di hadapan Rasulullah dan di hadapannya. Maka sahabat yang bersama Rasulullah duduk itu mengatakan dia adalah mukmin. Tapi Rasulullah mengatakan dia muslim. Dikatakan sahabat itu lagi, tidak, dia adalah seorang mukmin. Tidak, dia adalah seorang muslim. Artinya apa? Untuk membedakan kedua-duanya itu. Apapun yang kita ucapkan itu adalah merupakan doa. Tidak kita termasuk orang yang menggolongkan kelompok, ini mukmin, ini muslim. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ketika di dalam ayat yang kita kaji dalam surat Al-Kahfi ini dikatakan di sini adalah mukmin, berarti ini adalah betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa khashina, kata Allah Subhanahu wa taala, kami sangat khawatir. Ayyurhiqahuma ini diartikan di sini adalah bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan disambung ceritanya ini kepada narasumber kita, bagaimana tentang tughyana wa kufra, perlakuan anak kepada orang tua, atau bagaimana sikap Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz Zainal Arifin? Ya, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, anak itu adalah cobaan. Kalau dia baik, maka itu adalah rahmat. Kalau dia buruk, maka itu adalah laknat. Baik dan buruk itu orang tualah yang mengarahkannya. Fa'abawahu yumajjisani wa yunasyironihi. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi berpindah agama atau bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, tughyana wa kufra. Bagaimana Nabi Khidir tahu bahwa anak ini kelak akan menjadi malapetaka bagi kedua orang tuanya? Sebenarnya Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terlihat jelas dengan firman-Nya, fakhoshina, kami takut. Jadi ada kata-kata kami, bukan saya takut, bukan Khidir yang takut, tapi kami, saya dan Allah, Allah dan saya, bersumber dari Allah, maka saya pun mengikuti apa kehendak Allah. Allah tahu benar bahwa dia kalau dewasa akan menjadi sumber malapetaka bagi anak, bagi orang tuanya. Maka anak ini dibunuh karena akan membuat orang tuanya kafir kelak. Dan ini adalah khusus dalam kasus ini. Ya, jadi bagi manusia yang lain tidak boleh membunuh anak orang walaupun dengan alasan saya bermimpi tadi malam bahwa anak ini kelak akan menjadi pembangkang bagi kedua orang tuanya. Tidak ada itu. Ini khusus kejadian yang berlaku pada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dan kisah pembunuhan ini pun, sebagaimana kisah sebelumnya tentang sampan, kisah ini pun dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa pernah membunuh orang, walaupun sebenarnya bukan niatnya untuk membunuh. Di sini disebutkan Nabi Musa akhirnya tersadar dirinya. Dulu engkau pernah memukul orang walaupun fawakozahu, dia memukul, tapi rupanya pukulannya itu terhadap seseorang yang memiliki sakit jantung membuat dia sangat terkejut dan mati akibat pukulan tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa akhirnya lari meninggalkan kota Mesir menuju Madian karena dia akan dibunuh. Nah, di sini juga kita menemukan Nabi Khidir secara tidak sengaja telah memberi pelajaran kepada Nabi Musa bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bedanya kalau Nabi salah yang bersifat maksum, dia langsung diralat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia bisa saja melakukan pembunuhan tidak sengaja, dan itu bukan berarti akhir dari perjalanan hidup ini. Boleh saja ada pernah melakukan perzinahan, melakukan dosa besar, dan tidak harus berpikir sudah kepalang basah mandi sekalian. Tidak, tidak, bukan demikian. Tapi kalau sudah basah, lap keringkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pintu tobat tetap terbuka walaupun telah melakukan dosa besar, bahkan kemusyrikan sekalipun. Di sini disebutkan Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhosina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Anak itu adalah milik kedua orang tua dan orang tua itu mukmin. Khawatir kami kalau nanti dia besar akan membuat kesesatan dan kekafiran bagi orang tuanya. Inilah alasan mengapa di ayat 74 Nabi Musa berkata, aqtalta nafsan zakiyah, enak-enak saja kamu membunuh anak yang masih suci, belum memiliki dosa. Benar, anak belum memiliki dosa, tetapi di mata Allah anak ini memiliki potensi untuk melakukan dosa, tidak saja bagi dirinya tapi juga dapat mencelakakan kedua orang tuanya. Ya. Ini dapat saya sampaikan. Kesimpulannya dalam pertemuan kita ini adalah nyawa itu bukan hak kita tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang berbuat dengan mentang-mentang dengan ada firman Allah ini maka dibunuhnya dengan semena-mena tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan alasan entah itu karena mimpi, entah itu karena hal yang lain sehingga membunuh. Tidak. Itu tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena itu tidak ada lagi perintah Allah, artinya sudah tertutup bagaimana ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir kepada kita-kita sekarang ini. Maka apa yang kita lakukan dalam hal ini? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi seorang mukmin, baik itu orang tua, baik itu bapak, baik itu anak. Karena dengan kedua-duanya ini akan menjalin hubungan tali silaturahim yang sangat kuat dengan jalin ibadah, bukan dengan harta. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.